Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hayyin amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawsuyo, alhamdulillah saat ini kula langganan dengan istuyo nanti pinten-pinten kanugrahan peparing saking kersanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga saged sareng-sareng sami rawuh mempal wonten ing majelis menika. Mugi-mugi anjeneng kita sami sesarengan dari akan pengawasan menika dipun catet dening Gusti Allah dados amal hasanah. Mugi-mugi anjeneng kita sami naos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, monggo kita sami sareng-sareng maos doa saderengipun ngajengaken pengaosan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسان الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 101 baris kaping kalih saking ngandhap. Al-mu'minu idza mutiha istahya minallahi ta'ala ayyutna alaihi biwasfin la yashadu min nafsihi. Al-mu'minu taibang mu'min iku idza mutiha tekalane gelem sapa mu'min istahya mongko isin sapa mukmin minallahi taala saking Gusti Allah taala Wong mukmin sing tenan iku nek dilem malah isin. Ora isin ning sapa-sapa isin ning Gusti Allah. Isine isin teng Gusti Allah. Lha apa kok isin? Isin an yusna ing yen to dilem. Sapa mukmin, sapa alaihi mukmin. Isin an yusna yen to dilem alaihi sapa alaihi ing atase mukmin dilem biwasin kelawan suci sifat. Sing sifat nang laya jadu kang ora nyekseni, ora ningali sapa mukmin hu ing ma ing wasfin ora ditingali menafsihi saking awake mukmin. Dia tahu betul bahwa sifat yang baik itu bukan dari dirinya. Wong mukmin. Kowe kok khusyuk, Kang? Nalika kowe dilem kowe kok khusyuk, Kang Malian? Biyen ora khusyuk blas, ndulah-ndulah, wah-wah kok gak elek wiridan bekas kowe. Loh. Nek wong mukmin sing tenang, nalika dilem ketok apik ngoten niku ya mbak yakin ngerti lek kaapian sing diunekno wong sing ngelem niku wau sama sekali bukan dari dirinya tapi itu dari Allah sendiri. Lah kok aku sing dilem ya izin tak ora melok duwe diomongno sing duwe sampean kan kudu karo nyek ya lek sing duwe ora ana ana sing duwe ning kandhi ya. Sampean dadi tukang nambal ban. Kalau nyekel nyekel di sepeda motor sing apik anyar, koncone sampean, wah motore anyar iki. Motore anyar saiki iki. Lah iki jagrakna ning kene lak kekmu iki berarti ngoten lho. Padahal sing nambal teng riku sing tukang nambal, sing nambalno teng riku sing duwe iki. Sampean wae. Oh iya aku kok iya sugih to. Wis ra ge. Jujur ta akhirnya. Ora. Iki aku mek tugase nambal to. Sing duwe bapak iki lho kan ngene to. Mergo krasa ketunggonan Gusti Allah, mergo mukmin iku lho. Lah nek dilem kok seneng, lah niku berarti Gusti Allah ora patek ketok. Dia ora patek krasa ditunggoni Gusti Allah mulanya dilem juing krak cingkrak asih kaku aku padahal itu mau dibisi Allah jadi ku mukmin hakiki al mukminul hakiki utawi wong mukmin al hakiki kang bangsa sejati ne mukmin huwayo mukmin hakiki ku ala di wong saya satu kang ora bisa nyekseni sapa man min nafsi saking awak dhewe ne lazi-lazi iku alazi wong alaya setu kang ora bisa nyekseni sapa lazi min nafsihi saking awak dhewe ne lazi ora bisa nyekseni sifatan mahmudatan ing sifat kang terpuji yastahiku kang berhak duweni sapa lazi pihak lawan sifatan mahmudah berhak an yumdaka yento dipuji yento dilem sapa lazi au yusna tegese dilem sapa lazi sapa alai ing ngatasé lazi wong mukmin sejati itu tidak pernah kesadarannya lepas bahwa dirinya sama sekali tidak punya kebaikan apapun yang patut untuk dipuji. Tidak pernah ada kebaikan apapun yang muncul pada dirinya, dari dirinya yang patut untuk dipuji. Waduh, nyatanya apik lah. Kalau nyatanya apik, berarti itu kenyataan baru yang dirubah dari aslinya. Nek aslinya ngono ora duwe apa-apa. Dene kita duwe apa-apa itu setelah diduwekno. Jenenge duwek to iku berarti ora duwek. Betul duwe dhewe. Jadi sadar terus bahwa ini datang bukan dari saya tapi ini datang didatangkan dari sana. Wa inna ma yasadu. angin pesine bisa nyekseni sapa mukmin hakiki zalika yang mengkono-mengkono sifat terpuji disekseni min rabbihi saking pangerane mukmin hakiki azza wa jalla mula fa iza asma mongko tetkalane wis ngelem sapa annasu menungso alahi ing atase mukmin wa zakaru lan padha nyebut-nyebut toko-toko nas mahasinahu ing pira-pira kebagisane mukmin istahya moko banjur isin sapa mukmin minallahi taala saking Allah taala sing digawe tanggapan isin iku duduk menungso tapi ndek isin saka Gusti Allah. Oleh izin mang istihya ta'zimin krana utawa kelawan isine wong sing ngagungaken wa ijlalin tegese ngagungaken isin apa isin an yusna enyen to dilem sapa alaihi mukmin dilem bi sifaten kelawan sifat laisat kang ora ana sapa apa sifat ora ana iku ing dalem mukmin. Dia sadar betul bahwa pengalem yang muncul dari orang banyak itu karena sifat baik. Dan sifat baik itu bukan dari dirinya sendiri. Itu disadari betul. Sama sekali saya tidak punya ikut, tidak sama sekali tidak ikut mempunyai sifat-sifat yang terpuji tadi. Kalau toh kelihatan terpuji, itu semata-mata hanya kelihatan karena ditempeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mula fayazdatu. Fayazdatu mongko tambah-tambah. Sapa wong mukmin dzalika sebab mengkono-mengkono isin. Apa ne sing tambah muktan bendune linafsi maring awak dhewe mukmin wastikharan oleh ngino laha maring nafsihi wa nufuran lan tegese mlayu anha saking nafsi wa tuqawi qawiya ya wa taqwa lan dadi kuat indahu mungguwe wong mukmin mah ngopo sing dadi kuat ru'yatu ihsanillahi ningali kebagusane Allah taala ilahi maring wong mukmin. Semakin banyak orang ngelem, dia tidak semakin lupa kepada Allah, tapi semakin sadar betul bahwa ternyata Allah sudah mengirim banyak kebaikan kepada saya. Itu persoalannya. Nek pengalaman wong ngono ae, jenenge wong ngelem. Wong ngelem niku anggere kita apik ya ngelem. Angger kita elek ya. Ya, tapi nyatane selama ini wong-wong padha ngelem, berarti Allah ngirimi keapian. Malah ya mbake mlayu saka potensi dirinya sendiri kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasuhu tibadi. Wasuhu tu fadli lan dadi kuat. Iku dadi atape tenggene ru'yatu isanillah wa syuhudu fadlihi lan dadi kuat apa syuhudu fadlihi nyekseni kanugrahane Allah dalam bentuk apa anugrahe man anugrahe Allah fi izharil mahasin ing dalem ngetokno pira-pira kebagusan diketokno alahi ing atase wong mukmin. Maka yang perlu diperhatikan oleh orang mukmin sejati adalah selalu melihat pemberian dari Allah, selalu melihat anugerah dari Allah dalam bentuk menampilkan kebaikan pada dirinya. Pirang-pirang stiker, tapi stiker sing ditempel nang nggonku karo Gusti kok stiker sing apik-apik. Kok ora topeng gendruwo mboten. Lah upama sing nempel ning rai iku topeng gendruwo ge wong-wong ndelok bentuk gendruwo ku. Lah ya durung layu kabeh. Ini Gusti Allah kok ngirimi aku itu ora topeng gendruwo, tapi wajah kejujuran. Wajah kejujuran. Padahal saya punya wajah tidak jujur itu punya. Setiap orang mesti ngerti wajah tidak jujurnya itu mesti ngerti. Gitu. Jadi kan apa wali tampil belak-belakan yang elek. Itu wali lah. Nah berarti kan masih punya topeng ketidakjujuran. Nah, lho topengnya sama tak pirang-pirang ya. Topeng wedhus enek, topeng babi enek, topeng asu enek. Ya, topeng malaikat yo enek. Lho, sing dikirimna Gusti Allah kok topeng sifate Allah dhewe. Contone sedekah. Ini kan sedekah itu lah, tak jadi duduk kayak sampean tak sedekah. Jadi asli sifat sampean itu gak kerum sedekah. Alah wis to ngaku wae. Nek asli wong iki sedekah iku mah. Lho, kok iso celenuk tanganku sedekah iki? Iki topenge sapa sedekah iki? Lah topeng kiriman saka Gusti Allah. Ngoten. Dadi aku sedekah iki topenge Gusti Allah diparingno aku malah asline sing aku malah gak ketok. Sing ketok malah aku wae. Padahal wae ku Ar-Rahman Ar-Rahim. Kae Gusti Allah aku gak ono duwe. Nek sing asli aku asline ngono banget to ben. Bukan nyedot manfaat wong akeh. Yo ngoten. Tukang nyedot ora tukang nyemprot. Jadi kok bentuk-bentuk nyemprot aku. Kok salah-salah nyemprot iki nyemprot arep nyedot. Lah ngene. Hati-hati malah curiga terus ngatine dhewe. Engko aku nyemprote sithik tapi nyedot akeh. Niku akhirnya ngoten. Ngati-ati wong mukmin sejati niku. Maka dia selalu bersyukur kepada Allah ketika banyak orang ngelem, bukan karena ngelemnya orang-orang, tapi ngelemnya orang-orang itu hanya indikasi. Hanya sebagai tanda saja bahwa penampilan Allah masih terus ada pada diri saya. Nek aku seneng ora kok seneng wong-wong, seneng ning gone Gusti Allah kok isih kersa dolan ning nggonku cara jawane ngoten. Dene Allah isih kersa kirim apa-apa ning nggonku, wajahku digawe wajah menungsa sing nyenengno, ora digawe wajah gendruwo sing medeni. Utawa ora digawe wajah wedhus sing gerembang mangan. Nek ndelok gerembane mangan wong kan kaya wedhus. Gila, lek delok titik-titik bengok, titik-titik bengok. Pemenang dan kauman balung ngono lah, bengok malah suwe lho, niku lah asu. Gila. Apa meneh licik, kancil. Untung wajah kancil itu tidak nampak dalam bentuk aslinya. Yang nampak kok bentuk wa nafakhtu fihi min ruhi. Allah menampilkan sifat-sifat ada pada manusia itu sifat yang baik-baik yang langsung dari Allah. Jadi aku mau dilem, aku tidak jadi duduk kayak aku. Yang dilem itu Gusti Gusti Allah. Mulanya pangkah aku ini alhamdulillah. Orang kok alhamdulillah. Nek wong syukur, wong syukur mesti alhamdulillah. Hatinya langsung terbuka bahwa yang memberi itu Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza utawi iki sikap menyaksikan kebaikan Allah, menyaksikan anugerah dan peparinge Allah, huwa ya hadza iku asyukru diarani syukur. Alabika yang nalukan bisa merkoleh bihi sebab syukur mau yunalu kang bisa diperkoleh bihi sebab syukur mau apa yang diperkoleh al-mazidu tambahan nikmat ma'a salamati sertane selamate wong sing syukur selamat minasukuni saking anteng ila sana ila abih minasukuni saking anteng ila sana ila abidi maring pengalaman piro-piro kawulo sing kawulo diwiku ilak didikar pikir jane wengkoyo wong bijak Nggih. Menungso niku sakjane ngelem-ngelem ngoten niku ketok lendek iku malah ora ngerti. Nek dhewe ngerti mesti mau ngelem. Anak-anak wong lanang Joko ngerti perawan ayu kok masyaallah cantiknya dikau. Pas muni ngono kuwi berarti wong sing muni cantiknya dikau kuwi mang lali lek sing diadepi mang kuwi bae glang sing adah tai. Lho mboten lho nggih. Nek sadar mboten yo yo ngati-ati ora kesusu kok terus wah. Mira to, ngono iki. Tak boleh jadi foto model. Walah ngono. Jadi nak waktu pulau tak dasar jadi foto model. Malah ngelam lepo lali akhirnya betul. Betul kok. Nila kesaman ni tu mesti lali pak. Loh, lali. Jadi tak je. Nah, kesaman ni gua lali je. Pulau ni tu namung nopo. Pulau ni tu namung agak tahi. Oh, betul ngoten deh. Kau isam betul ngoten deh. Jajal sama kalau nak kalau cak tengwisi, kalau mereka neng nanti zaman ada kais dona lembun. Ngelak kau yang munyok mangkring nanti. Karena ni mungkin sih ngelamnya mereka sih tampil saya. Dan kemenampilan saya ini pusat saya ini justru kayak menungso. Penampilan saya ini pusat saya ini penampilan sifat-sifat itu si Allah Subhanahu Wa Taala. Dah. Nanggapi ngene iki kadang-kadang ya, wah zamane pun mboten ngoten iki. Lha kok iki manut zaman apa arep gawe zaman? Wong zaman lan ora iku karek wonge. Iki usum apa? Usum kekean. Lha anggere kowe ora gelem kekean kabeh lek sedo usum. Nggih. Iki usum apa? Usum nyunatno. Lha anggere kowe sepakat ora nyunatno kabeh lek gak sedo usum nyunatno. Rasane iki nek usume nembe du pamer kaapian. Lah ngger kowe bareng-bareng ora pamer ya gak sida usum. Gajah jane sing gawe usum iku wong apa? Wong katut usum apa kak usum digawe wong. Lah? Kudune usum digawe wong. Usum apa iki? Usum lombok. Lah mari nandure lombok. Wisel kowe nandurmu tomat lak unine usum tomat. Nggih. Teman-teman iki koyo ngeten iki niku pun mboten usum mboten umum iki. Mosok dilem kok ora rumangsa dilem niku dosa pundi ya. Ya isa to. Oh dilem itu berarti lak pengakuan yang memiliki kebaikan ngoten to nggih. Sing duwe loman awakmu lak padha karo ngoten to nggih. Cuma kadang-kadang bentuknya soal takok, kowe kok malah loman kanggo. Mboten niku niku jenenge sifat loman nih, kudi templek no teng sampai kan dah sing templek no menungso ni kudu duduk tak pase dan jadi umpama ni sama nunggu ni omah yang marotua ke omah yang marotua sama api terus konco-konco sama dumuni lho omah mu kok api kang dungu tadi sama kan ngerti tau sama gak di omah iya. Justru di sama dia buang gak wah tau weneng aku diarani omah ku api lho diarani tak kok seneng lho lek wong mukmin tenan mboten ngoten mboten ngoten ya alhamdulillah dene apa karo maro tuaku kok gak diusir lha kok aku diusir lek ora kancaku malah ora muni ngono lek kancaku kok isih muni ngono ya alhamdulillah karo maro tua kok isih panggah dikongkon ning kene. Tapi nek sampean muni ngono tenan marang tuwa nggih nutupi ya. Warane kula nutupi. Anu Mas, sakjane iki omah iki ibu omahku. Terus terang iki omahe marang tuwa. Lah aku urung di omah. Marang tuwane pas mriku. Nggih panjenengan nggih ngoten, Dik, tapi niki benjing nggih. Wong anak kula nggih namung setunggal sing dadi bojone niki nggih. Sedaya niki kangge wong tuwa nyambut gawe kangge sinten ya ora urus sing kangge anak kangge putu. Nggih niki sing dadi putu nggih mantu kula niki. Wong sertifikate mantun jenenge piyambake kok. Ngoten. Maratuane malah ngono. Tapi nek ora jujur malah ora ndak ngomong. Wah, iya. S3, S4, S6. Yo pantes kok omahe ngene iki. Tidak, api to. Omahku sapi to ngene iki. Padahal mertuane ning kono lho padahal. Lah mertuane. Iki lek ora dibantu pembantuku sitok iki gak mungkin iso ngene lho. Mertu dipudeng pembantu malah. Niku. Jadi sesuai dipecat jadi mantu nih. Apa gunanya dilem tapi terus dipecat ngoten iki. Mergo gak duwe rumangsa, gak duwe tatanan, gak duwe pangrasa sing sejati. Nah, pangrasa sejati ini menungso itu nol, tidak punya apa-apa. Nol, tidak punya apa-apa. Kosong, kosong. Iku sepisan ping pindho nggih niku wau. Nek sing jeneng menungso niku mesti lami. Gelem ngelem iku krana lami minimal njaluk gelem genteng. Minimal ini, orang-orang kok jaluk jumpa ibu pokok minimal sampai nenek apa-apa aku ben gelem genteng. Loh, urus kok pancen jenenge pengalem. Wah, ini luar biasa nikmate. Luar biasa. Mane enten tiang niku nalika dilem niku semangate ra karuan bisa ora nek sing nemu kita ngopro lho niku mergo panganan sing jenenge panganan pengalem. Wah, niku penyemangat luar biasa. Penyemangat luar biasa. Jajal sampean tampil di salat tahajud. Walah, ya sedang sedih, sedang sedih, bedas, dangkar, dangkar. Nihku bersuara nenek si ngelam, nenek si ngero, jajal jadi imam. Wah, aku suara karuan. Jadi imam aku suara karuan. Gak apal-apalah nungguai katanya jadi imam. Apalah yang dulu, kulikot, apalah yang dulu, kulikot, nungguai katanya. Mulih kubar sik kok bertakwa piye? Lah kok imam piye? Walah, iki perkara ngono kok jos. Niku krana semangate semangat butuh pengalaman. Wong niku pancen secara mendasar butuh perhatian. Oke lah, boleh memang orang itu kurang. Sifat manusia itu memang serba kurang, serba nakis, butuh perhatian. Tapi kamu jangan meminta perhatian kepada makhluk yang makhluk itu sendiri gak punya perhatian gitu loh. Maksudnya ngoten ora kok terus berarti ah masa iki yang mboten oleh njaluk perhatian. Boleh dan menawa harus kamu minta perhatian itu harus minta oh perhatian kepada yang memang bener-bener bisa memberi perhatian. Sapa tuh sing iso merhatikan awakmu ketika kamu sama sekali belum ada, siapa yang memperhatikan kamu? Yo ora sapa-sapa merenek sing loro. Urung enek sapa merenekno urung enek. Tapi di dalam ketiadaan itu ternyata kamu sudah dipeting oleh Allah. Dipeting untuk jadi makhluk jenenge menungso. Orang lain belum ada yang memperhatikan kamu. Sama sekali wong makmu, mbokmu, bapakmu yang ora merhatekno kowe. Tapi Allah sudah ngerancang bahwa kamu akan jadi kamu. Itu sudah sejak lama sekali. Mestinya yang perlu kamu harapkan perhatiannya itu Gusti Allah langsung duduk menungso. Lah perhatiannya menungso. Perhatiannya menungso di luar. Ketentok barang elek ya ilang apike. Ngen. Ola nduwe mantu arep wah lah ngelem sampai kepentut-pentut. Bisa ketekan mantu sing nomor loro luwe HP. Mantu barep apa? Ngeriwui tak. Pokoknya mantu barep bisa bisa ngeriwui. Mengambil kesempatan mergo mantu kawitan sembarang kali fasilitas dipek mantu sing barep. Tapi bisa mantu sing nomor loro luwe HP. Oh mantu barep dicacat-cacat. Padahal sing kangelan ngewangi sing mantu barep aja. Mantu sing nomor loro kan karek numpak gurine ora. Kala-kala napa lah. Kirim apa kirim apa. Ketepaan luwih mapan. Wah, lek ngelem ora barbar. Wong iki ngoten iki anggere pas ketok apik lek ngelem yo ora entek, pas ketok elek yo ora kurang oleh maju. Niku pun wateke menungso. Lha lek kowe wis ora wateke ngono lah apa mbok arep-arep. Lah apa kok arep? Wong sesuatu yang ada pada manusia itu sesuatu yang tidak jelas dan tidak ajek. Sing jelas dan ajek hanya sesuatu pemberian yang menjadi sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya Allah itu sing ora berubah. Allah Ar-Rahman terus Ar-Rahman. Allah Ar-Rahim terus Ar-Rahim. Allah Al-Jawadul Karim loman tol murah ya terus begitu enggak pernah berubah. Lah nek manungsa lah ora. Dikian ketok apa saiki roh apa? Lagi ngoten to Bu nggih. Sik manten anyar lah ngalem-ngalem sayang sayang terus sedok sawah matane ra delok ya ngono kuwi biasa. Wong-wong. Lah nek ngarep-ngarep peparing, ngarep-ngarep pengalem namung saking Allah Subhanahu. Soal pengalem niki tasih terusipun dalipun Syekh Ibn Athaillah ajahalun nasi man taraka yaqina ma'indahu lidhanni ma'indan nas ajahalun nasi utawi luweh budu-budune menungsa iku man wong taro kakang ninggal sapa man ninggal napa ninggal yakinama indahu yakinama ing meyakini cacat indahu kang ana sandinge man dhewe ora direken ditinggal dianggap wis ora ana. Sementara dia nyono manut wong-wong lidon nima krono nyono keapian indah nasi kang ono sandingi menunggu. Dia jelas roh dia kira duwe apa-apa. Tapi wong-wong dungu orang kue duwe apa-apa kue suge. Dan aku ngerti lah aku marah kok kue muni suge. Lainnya wong kok terus katut. Om, ya ibu ini uang. Oh iya, aku suge. Padahal marah ni. Ini uang bodoh tenan uang loh. Nanti loh, mas sama uang suge loh mas. Buat aku tidak suge. Pelan-pelan ini waktu dia uang loh. Tidak ada orang kaya seperti sampean. Buat ulo ni pun sama. Bagai itu pelan-pelan ini sudah. Sama kan ngerti lah sama orang suge. Niku. Budu-budune wong kuwi wong sing tidak meyakini apa yang jelas-jelas ada pada dirinya hanya karena menduga bahwa apa yang dilemne wong akeh itu benar. Al-ihtiraru utawi kabujuk gumatekin nasi kelawan pengaleme menungso wasana ihlim tegesi pamujine menungso iku goyatun ngepo notok fil jahli ing dalam goblok wal gobawatilan mendu wadhali kautai mengkono-mengkono kebujuk iku min alamatil mukti setengah saking piro-piro tetengere wong kang dibenduri Gusti Allah. Renek wong gilem kok sampai lali Allah guru pengalaman menungso niku tandane lek kaya dibenduni Allah mergoli annal mugtar krono sak temene wong kang kabujuk bidzalika kelawan mukono-mukono pengalaman menungso iku tarokan ninggal sapa mugtar wong sing kabujuk mang piyakinahu ing keyakinane mugtar tak keyakinane mugtar binafsi kelawan awak dhewe ne mukhtar ridoni ghairihi krana penyonone liyane mukhtar iki kelawan mukhtar padahal wa huwa hale utawi al mukhtar wong sing kabujuk mang ala kuli kalen ing atase sekabiane tingkah iku a'lamu luwe ngerti binafsihi kelawan awak dhewe ne al mukhtar. Dan uang ni kan mesti ni kudu ni gak kebujuk lah. Kudu ni orang lagi kebujuk. Lawan yang saya sama jelas-jelas orang nak duit. Jadi tuding uang loh tu lah yang jurusak sama nenek duit. Kok terus mu? Oh iya ya ada duit ya lho. Maksudnya kayak jadi orang bodoh. Nun saya kayak zaman cilik tahu di video, ayo manuk hilang. Padahal dia nyekel manuk, ayo manuk hilang kok terus nangis. Jadi kita lihat bodoh tenan tadi gue. Ayo manuk mundi, manuk mundi hilang, lo hilang lo. Padahal dicekel, nangis. Ada sekali dia dia cilik. Gue dituding manuk kok iso katut om dia omongan itu om dia gak yakin karena apa yang dia punya sendiri itu kan jenenge wong bodoh. Eh? Ayo kupeng mundi, mana yuk lain nanti yuk kupeng gua. Jadi emang bodoh banget ni. Ibu, hanya karena orang lain menduga dan ketepaan orang lain itu mayoritas. Terus kamu kok terus selalu ikut om ya orang yang mayoritas yang tidak benar itu tadi kan wong bodoh. Mulanya salah dan benar. Itu memang gadwe diyakini, jangan didukung. Salah dan benar itu tidak perlu dukungan. Bisa? Kupingmu loro tak apa-apa. Kalian tahu ya? Enak loro ya wes. Terus saja enak uang, beli kuping loro. Terus ketemu orang akeh, langgur ketemu kupingmu papat. Kupingmu papat. Kupengmu papat semuni-muni sampai uang sewu. Terus mereka nenek semuni, oh enggak, kupengmu loro. Mek uang siji. Ini ku kira-kira sing sama nut, sing sewu nampak sing siji. Eh? Apa manut umumnya? Ah, manut sing kupeng papat, ayolah. Ya mongko kupengmu loro. Kupengmu loro. Lek ngono ngono. Ben cocok karo omonge wong akeh kuping papat tak gawe kuping nel. Lha yo ruwet sampean mengki to. Betul sakit. Satu fakta itu tidak perlu didukung. Matahari itu dari timur apa barat? Timur. Lah kalau orang sepakat bahwa matahari dari barat, apa berubah? Matahari terus berubah manut wong akeh itu. Enggak, kalau soal data fakta salah benar itu enggak perlu pendukung. Salah ya salah, benar ya benar. Tapi kalau soal alternatif baru itu boleh mencari dukungan. Dan iki enak uang sing pantes jadi lurah enak uang lima. Iki ya bisa jadi lurah, iki bisa jadi lurah, iki bisa jadi lurah. Iki kira-kira sing yang paling pas jadi lurah sing dia itu baru cari mayoritas. Ngoten sak janene. Ora kok terus kebiah-wiah salah bener barang katut digolekno wong akeh. Dan waqad sabbaha teman-teman menyerupakan sapa Al-Hars Al-Muhasibi Syekh Al-Hars Al-Muhasibi radhiyallahu anhu Ar-Radi utai wong kang seneng bil madhi kelawan dipuji. Dipuji bil badhi kelawan perkara kang ora sak pase. Duman kelawan wong yuzau kang diguyu sapa man? Yuzau kang diguyu sapa man? Yuzau kang diguyu sapa bihi kelawan man wa yuqalu lan banjur diucapake nau kediman innal azirata sak temene tai alati kang tak rujukang metu apa tai min jaufi kasaking weteng sira ikulah tetep kedua azirah raihatun utawi ambu karo ikatil miski kang kaya ambune lenga kasturi. Kemudian enak wong dilem nganggo pengalem sing ora sak pase. Kemudian niku luwih mirip karo wong sing dinyek. Wong ora duwe kok diomong duwe niku jenenge minyek. Sama nek gudange kuwebek kan. Gabah sama sak tumpuk ngono sampai ora iso didelok. Sing nyek ra ngelem iki. Ngelem niku ya sing sak pase, sing ora batil ngono. Lek sing batil niku jenenge nyek. Tunggale niki dikai contoh niku, kan taimu mampu lenga wangi. Duk ngono ku ya enak sing seneng. Wa huwa utawi man iku ya prahu bunga. Sapa man bidzalika kelawan mengkono-mengkono unen-unen raihatil miski kaya mampu lenga wangi. Wa yardolan seneng sapa man seneng bisukhriati kelawan dinyek. Dinyek bi kelawan unen-unen. Mungkin terus sinten wae Syekh Ibnu sinten Ibnu Haris Al-Muhasibi wong sing ngono kuwi wong bodho. Nek enak wong dilak dilem kok rido. Dilem kok kok rido. Niku berarti wong niku pancen seneng di nyek. Mana sing ngelem menungso kok seneng. Niku yes. Foto karo enek wong liwat terus wedhus sing mbek wah dihormati wedhus aku lho padha niku kok seneng dihormati wedhus saya kok seneng lho. Kultu dawuh sapa ingsun ingsun Syekh Ibnu Abbad wala syakka lan ora kena diragukan apa anna dunuba sak temene pira-pira dosa wal uyuba lan tegese pira-pira cacat alati kang ya alamu kang ngerti ha ing uyub ing cacat mau sapa abdu kawula minafsi saking awak dhewe ne abet iku antanu luweh banger wa kedarulan luweh jember minal azirati tinimbang saking tai alati kang takruju kang metu apa tai menjauhi saking wetenge abet. Sama sebenarnya dosa-dosa yang kita lakukan, cacat batin yang kita rasakan, yang kita bener-bener tahu, kok wong liya ngelem pun betulnya enten wong kusuk kaya sampean. Ngono kula padha karo diuneni, wah ora enek tai sing wangi kaya taimu. Dadi omongi ngono kok nrimo. Kuwi piye? Walau farkolan ora ana bidane iku maujud bainal halaini antarane tingkah loro. Tingkah napa? Tingkah dilem dosane karo tingkah dilem taine. Padha dudu ora ana bidane iki padha-padha diyakini begitu bahwa tai itu mesti ambune ora enak. Begitu pula bahwa dosa dan kesalahan itu pun mesti jelek. Semua tahu itu. Illa annahu hanya saja ila anahu wajaba sak temene si wong sing ngelem fi khalil madhi nalikane tingkah ngelem iku ya lamu sapa ngerti sapa abet-abet ila anahu kejaba sak temene abet fi khalil madhi ing dalem nalikane dipuji ku ya lamu ngerti sapa abet ngerti anahu sak temene annal madiza sak temene wong kang ngelem iku layu sarik ora melu-melu sapa madih hu ing abet ora melu-melu fi ma'rifati dzunubi ing dalem ngerteni kira-kira dosane abet wa'yu bilan dikisi pira-pira cacatnya abad musyarakata dhalikal mustazi'i kaya melu-melune mengkono-mengkono wong sing nenyek lil mustahza'i bihi maring wong kang nenyek fi ma'rifati khalin ing dalem fi ma'rifati halima yakhruju min jauhihi yang dalam ngerteni tingkai barang ya kerujukan metu apa mamin jauhi saking wetenge wetenge man wetenge man terus itu maksudnya dosa dan cacat batin bagi seseorang hamba itu sebenarnya lebih menakutkan, lebih menjijikkan, lebih tidak mengenakkan dibanding dengan tai. Golek tai disewoki wis bar. Dan napa? Kalau ada orang tahu sebenarnya juga enggak masalah. Dan kedua-duanya tidak ada bedanya antarane wong sing penake wong ngising dosa karo ngising tai. Iku kedua-duanya padha-padha bangere, padha-padha gaenake. Cuma di dalam hal memuji, orang yang memuji niku, orang yang dipuji itu tahu lek wong sing muji kuwi jelas-jelas ora melu-melu delok perkara sing cacat niku wau. Padha lagi bedane namung niku, lek enek wong budal ngising niku akeh sing ngeruh, tapi lek wong lakoni dosa gak akeh sing ngeruh. Tapi senajan ora enek wong ngeruh apa sing ditokne terus kaya lengo kasturi lak ya ora to. Kan ya panggah to nek jenenge jenenge dosa ya panggah mboten enak. Niku niku. Mergo wong nyek niku niku mesti padha-padha ngerti cacat. Lek gak ngerti cacat gak iso nyek. Nggih. Anane wong niku nyek ngina mergo ngerti cacat. Lek gak ngerti cacat gak iso nyek. Semono ku anane wong do ngelem mergo ngerti apik. Lek gak ngerti apik gak iso ngelem. Lah mongko sing asli menungso niku ina asal ya niku sing ditampa inane. Lah sing sae niku kagungane Allah Subhanahu wa taala. Bahwa mongko utawi kawula bijali sebab budune kawula wa ukla bijali sebab budune kawula wa gobawati lan tegese mendune kawula iku kodro dia. Iku kodro dia teman-teman podo marem sopo kawula marem anyakuna di anyakuna kelawan yen to ana iku lahu kedue kawula fi qulubil ibadi ing dalam atine pira-pira kawula al jahilan kang budu-budu kabeh kang ora ngerti kabeh bi alih kelawan tingkae kawula mang apa sing ana kodrun pangkat wajahulan tegese derajat min ghairi mubalatihi kelawan tanpa nampa kangelane si abet. Kangelan apa? Kangelan bisukutihi kelawan gugur si abet. Gugur min ghairi maulahu saking liyane bendarane abet. Aladzi kang ya'lamu kang ngerti sopo abet lazimin hali saking tingkai abet ngerti maing barang layak lamukang orang ngerti hueng ma bisukutihi kelawan guguri si abet min aini maulahu saking pandangane bendarane abet sing sipate bendoro mau aladiyo iku pangeran ya lamukang ngerti sopo pangeran maulah min khalihi saking tingkai si abet maeng barang maeng kekurangan maeng cacat maeng kesalahan layak lamu kang ora ngerti hu ing ma sapa si abet hu ing ma gua yo abet dhewe wala ghairu lan ora liyane abet min haitsu radiya saking sekirane rido sapa si abet bil madhati kelawan pengalem sithik wa fariha lan bunga sapa kawula biha kelawan madkhah walam yuqabilan ora balesi sapa Allah zalika ing mengkono-mengkono ma ya'lamu ladzila ya'lamu min hali ora balesi bil ibai kelawan moh wal karohiyati lan sengit. Maksudnya itu sendiri nek enek wong budu goblok mendu kok marem. Kemudian niku mesti krana budune Marem napa to? Marem nek wong nungso kawulane Allah sing budu-budu itu bisa memberi derajat kepada dia. Artinya bahwa saya merasa mendapatkan pangkat tertinggi, merasa mendapatkan tempat mulia dengan indikasi ketika banyak orang ngelem saya. Teorinya sedikit teori bodho. Ngerti lho maksudnya. Lah napa? Lah wong-wong sing ngelem iku wong bodho-bodho kok. Dadi komandan kok komandane wong bodho. Barate ngoten. Wong dilem kok dilem wong bodho. Lah kok bodho? Lah ora roh hakikate sampeyan. Saking bodhone sampe tai diomong kasturi itu lha wis bodho banget. Lho, ngoten lho maknane. Niku krana bodho. Tanpa merasa dapat bilai besar. Bilai napa? Bilai bahwa dia kehilangan pandangan dari Allah. Tuh, ngoten. Padahal ana sing luwih pinter merhatekno sampeyan. Sinten nggih Gusti Allah niku? Kenapa? Gusti Allah itu tahu situasi keadaan persis keadaan sampeyan. Iku Gusti Allah ngerti. Sampeyan ngono mboten komplit tak ngerti ning teng awake dhewe. Gusti Allah itu komplit ngerti sembarang kalir sing enten teng sampeyan. Duh, begitu saja Allah tidak meninggalkan sampeyan. Allah tetap maringi sampeyan. Allah kok terus iba moh ngurusi sampeyan mboten. Sampeyan diurusi terus. Duh mesine sing kudu sampeyan semengi lah perhatiane Allah niki to. Timbang perhatiane makhluk sing sampun madkah. Maka itu perhatian kecil. Makhluk merhatiannya sama dengan pendalak melek. Anggir merem dulu saya rasa merhatiannya. Iya tak? Dan sampai ini khusus Allah terus merhatiannya. Kemudian. Hada utawi iki-iki. Pengalem. Ida kana terkalani ono sopwa hada iku sopwa almati huang singelem. Iku min ahli ilmu saking ahli ilmu. Wati nilan ilmu agama iku jek serodok pantes ngoten. Sing ngelem kiai, sing ngelem wong apik, wong paham, ngoten isih pantes ngono entek pangga kalah kalih pengalame disi Allah. Wa amma napa? Wa amma ingkana ana putul kalane ana saka wong iku jahilan wong kang bodho au fasikon. Utawa wong kang fasik iku falago bawata mongko ora ana kebodohan iku maujud agama kang luwih agung minar ridho dibanding saking ridho bimat kihim kelawan pengalame menungso wal farahi lan tegese bunga di kelawan madhihi da pemene ten sing ngelem iku wong bodho wong fasik kok dia marem maka itu tidak ada kebodohan yang lebih dari itu lagi. Tegese pol bodhone. Ya maklum, wong sing ngelemong wong pasek-pasek iku ketok kusuk dhewe. Ngoten. Sak pasar padha lali kabeh kowe eling dhewe. Mulane ketok apik dhewe, jajal kowe kumpul wong sing luwih apik meneh. Ya ketok asor dhewe lha apa meneh? Kowe bandingno awakmu karo apa sing diparingna Allah Taala luweh kurang maneh. Kala dawuh saka Yahya bin Mu'ad, Syekh Yahya bin Mu'ad Ar-Razi radhiyallahu anhu, tazkiyatul asrar hujnatun bika wa hubbuhum laka aibun 'alaika. Rumus tazkiyatul asrar utawi pembelaan ngapik none piro-piro wong sing jahat. Maksudnya piye to? Akeh wong jahat dilani sampeyan. Akeh wong jahat ngelem-ngelem sampeyan. Situasi ngono kuwi iku hujratun berarti elek, iku hujratun berarti cacat bika kelawan sira. Lha pendukungmu ngelek-elek kok ngono marai. Malah akhire ora nambahi apikmu malah tambah elekmu, dulun-dulun, pendukung lah, bajingan kabeh. wa hubbuhum utawi senenge wong asrar wong jahat-jahat seneng laka maring sira iku aibun dadi cacat alaika ing atase sira. Lho ngoten lho sakjane niku. Mulane aja kesusu bangga dilemu wong. Wa kilalan didawaken li badil hukama ing maring setengahe ahli hikmah. Innal amata satemene wong awam wong umum iku yasnuna padha ngelem padha muji sapa wong amah alaika dhateng panjenengan. Wa adharo mongko ngetoaken sapa badul hukama wong ahli hikmah mau ngetono alwahsata ing gresah resah susah mindalika saking mungkono-mungkono dilem. Wa qalan banjur ngucap sapa badul hukama la'allahum ra'au minni syai'an a'jabahum wala khaira fi syai'in yasurruhum wa yu'jibuhum. La'allahum menawa-menawa wong sing padha ngelem iku ra'au padha ningali sapa sapa nas sapa wong amah mang padha ningali mini saking ngisun sayane siji wiji aja bakal gawaken apa sae anhum ing amah. Mboten yo wajar menawa ndek ndelok kaapian perkara sing nyenengno mereka. Sing seneng apa ta? Sing seneng niku sing ndelok ta. Saman dilem mergo duwe anteng-anteng. Napa giwang. Sing delok gawang apik niku sing delok sampeyan sing nganggo napa sing nyawang. Ya berarti sing penak lak sing nyawang. Sampeyan sing nganggo kesel ta kupinge digawe anteng-anteng grandor. Padahal malah khair lan ora ana kaapian iku maujud bisa ning dalem suwi-wiji. Ya suruh kang gunahaken apa saein hum ing amah wayuk cibulan gawa akan apa saya nung amah. Padahal reaksi menyenangkan orang itu bagi saya enggak ada baiknya. Saya seneng kan mau ngomong, lagu apa enggak raro enggak seneng dong. Pang oh, enggak raiso dulu giwang gua ya bang. Ini dulu giwang ngomong kuil, aku raro giwang gua. Ya ben disenengi kono, bagian saya ngeros seneng kono ya ben kono. Wa yuralan diriwayataken maneh an ba'dil hukama saking alih setengah alih hikmah. Apa ana usah temene ba'dul hukama iku madha kang ngelem huke ba'dul hukama sapa ba'dul awam setengah wong awam pabaka mongko nangis. Boso nangis piye faqala lahu tilmizu. Faqala mongko matur lahu maring ba'dul hukama sapa tilmizuhu murite ba'dul hukama. Atabuki waqat madahaka atap ki ana to ngelem sampe nangis sampean guru sampean kok nangis waqot madaha teman-teman wis ngelem ka ing sira ngelem sapa ba'dul awam ka ing si ing panjenengan faqala moko dawuh sapa ba'dul hukama lahum maring murite innahu lam yamdahni hatta wafaqa ba'du khuluqi khuluqahu. Sing tak tangisi iki gak apa-apa. Wong sing paham kaapianku malah wong elek-elek ngono kuwi. Berarti aku karo wong-wong kuwi cocok. Ngerti lho, cocok, cocok padha elek. Lek ora cocok kok iso ngelem. Ngono lho jare. Inah sak temene kelakuan iku lam yamdah. Ora muji ni ing ingsun sapa ba'dul awam hatta wafaqa sehingga nyocoki apa ba'du khuluqi setengah kelakuan ingsun nyocoki khuluqahu ing kelakuane ba'dul awam khalidalika muka krono mengkono-mengkono cocok begitu nangis apa ingsun aku nangisi kok cocok mbek wong-wong ge wong-wong ki elek-elek berarti aku lak cocok eleke nek gak cocok mosok dilem mula fangdur muka ngangen-ngangen sapa sura hadza ing iki dawuh. Fakot nabaha teman-teman ngilingaken kain siro sopo hadal hakim iki iki wong sing bijaksana alal ilati ngatasi ilat ngatasi penyakit hati bidalika yang dalam mengkono-mengkono dilem wong akeh. Mugi-mugi kalau panjenengan sedaya diparingi manah ingkang selamat saking pambujuke pengalem kono wau. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa sahabat Rasulullah ya jemaah alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah fi lamahu wa fi yazidahu ya rabbana la alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa al-afat wa taqdilana biha jamal hajat wa tutahiruna biha min jami' syai'at tarba'una biha qasal ghayat min jamil khairati fil hayati abadal mamat. Allahumma tabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fi dunya wal akhirah. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.